Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Kita masuki halaman yang ke-39, pembahasan tentang i'rab. Al-i'rabu, tentang i'rab, anwa'uhu wa alamatuhu, tentang macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. Anwa'ul i'rabi arba'atun, macam-macam i'rab itu ada 4. Wahia, yaitu ar-raf'u, yang pertama namanya rafa'. Wan-nasbu, yang kedua namanya nasab. Wal-jarru, yang ketiga namanya jar. Wal-jazmu, dan yang keempat namanya jazm. Jadi kalau kita ditanya macam-macam i'rab apa saja, maka jawabannya rafa', nasab, jar, dan jazm. Al-ismu wal-fi'lu yashtarikani fir-raf'i wal-nasbi. Isim dan fi'il, keduanya punya kesamaan dalam hal i'rab. Yashtarikani, yaitu berserikat, punya hal yang sama dalam permasalahan i'rab. Fir-raf'i wal-nasbi, yaitu rafa' dan nasab. Maksudnya adalah isim punya i'rab rafa' dan nasab, fi'il juga punya i'rab rafa' dan nasab. Jadi ada 2 i'rab yang sama-sama dimiliki oleh isim dan fi'il, apa itu? Rafa' dan nasab. Wa yakhtassu al-ismu bil jarri. Kemudian dan isim itu memiliki i'rab yang khusus, yaitu i'rab jar. Kalau kita ditanya apa i'rab yang hanya dimiliki oleh isim, maka jawabannya i'rab jar. Wa yahtasul ismu bil jarri. Jadi khususkan bagi isim adalah i'rab jar. Wal fi'lu bil jazmi, sedangkan fi'il memiliki i'rab yang khusus adalah jazm. Artinya tidak mungkin ada isim yang jazm, sebagaimana tidak mungkin ada fi'il yang jar. Karena jar itu hanya dimiliki oleh isim, sebagaimana jazm hanya dimiliki oleh fi'il. Adapun dalam hal rafa' dan nasab, maka dua-duanya memiliki. Kemudian kita lanjutkan. Alamatuhu. Ya, alamatuhu. Tanda-tandanya. Ya, maksudnya tanda-tanda yang dimiliki oleh i'rab atau tanda-tanda i'rab. Tanqasimu alamatul i'rabi ila asliyatin wa far'iyatin. Tanqasimu alamatul i'rabi. Tanda-tanda i'rab itu terbagi menjadi yang pertama asliyah, yang kedua far'iyah. Jadi terbagi kepada asliyah dan far'iyah. Awalan al-asliyatu, yang pertama adalah al-asliyah, yaitu asliyah, i'rab yang asli. Wahia, ya, tanda i'rab yang asli adalah ad-dhammatu wal-fathatu wal-kasratu was-sukunu, yaitu dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Ini merupakan tanda i'rab yang asli. Kemudian sanian al-fara'iyatu, tanda i'rab yang fara'i, yang merupakan cabangnya. Wahia, yaitu al-wawu wal-alifu wal-ya'u wasubutun nuni wahadfuha wahadfu harfil illati wal kasratu niyabatan anil fathati wal fathatu niabatan anil kasroti. Sedangkan tanda i'rob yang cabang, yang fara'i adalah wawu, kemudian alif, ya, adanya nun, membuangnya nun, kemudian membuang huruf illah, kasroh sebagai gantian dari fathah, sebaliknya fathah sebagai gantian dari kasroh. Ya, silakan difahami ini semua ya, difahami dan tentunya dihafalkan. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu jadwalun yuwaddihu anwa'al i'robi, tabel yang menjelaskan macam-macam i'rob. Wa alamatihi wa mawadhi'iha, dan tanda-tandanya serta tempat-tempatnya. Jadwalun yuwaddihu anwa'al i'robi wa alamatihi wa mawadhi'iha, tabel yang menjelaskan macam-macam i'rob dan tanda-tandanya dan tempat-tempatnya. Ya, atau misalnya ini diniatkan ataf kepada langsung di sini, berarti jadwalun yuwaddihu anwa'al i'robi wa alamatihi wa mawadhi'aha, tabel yang menjelaskan macam-macam i'rob, tanda-tandanya serta tempat-tempatnya. Kemudian kita lihat tabel yang ada di situ. Kolom pertama anwa'ul i'robi, macam-macam i'rob. Kolom berikutnya alamatuhu, yaitu tanda-tandanya. Yang berikutnya anwa'uha, yaitu macamnya, ya, macamnya atau jenisnya. Kemudian yang berikutnya mawadhi'uha fil asma'i wal af'ali, tempat-tempatnya, baik yang ada di isim maupun yang ada di fi'il. Kita lihat satu persatu. Macam i'rob yang pertama atau i'rob yang pertama adalah ar-raf'u, namanya rofa'. Kita lihat di sini tanda bagi rofa' ada empat ini ya. Kita lihat di situ ada empat, ada abdomatu, ada al-alifu, al-wawu, subutun nuni. Pertama adalah domah, kedua adalah alif, ketiga adalah wawu, keempat adalah adanya nun. Ya. Kemudian kita lihat satu persatu, domah. Dari sisi anwa'uha, dia adalah asliyah. Kita katakan domah sebagai tanda asli bagi rofa. Ya, domah merupakan tanda asli bagi rofa. Kemudian tempatnya itu ada di mana saja. Maka diterangkan di sini, tempat bagi dhammah ada pada isim mufrad, al-mufradu, isim mufrad. Jam'u taksiri, pada jamak taksir. Jam'u mu'annasi salimu, jamak mu'annas salim. Al-mamnu'u minasorfi, isim yang tidak menerima tanwin. Al-fi'lul mudari'u ghairul masbuki bi ahadi ahrufin nasbi awil jazmi. Fi'il mudari' yang tidak didahului oleh salah satu dari huruf-huruf nasab maupun huruf-huruf jazm. Sehingga kita katakan isim mufrad ketika dia dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dhammah. Kemudian jamak taksir, ketika dia dalam keadaan rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Jamak muannas salim, mamnu minasorof, fi'il mudhari yang tidak didahului oleh salah satu huruf nasab maupun huruf jazm, ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya apa? Dhammah. Ya nanti kita singgung ya untuk latihan, apa namanya, contoh-contohnya untuk latihan ya nanti ya. Nah, pada akhir pertemuan ini. Kemudian yang terpenting sekarang dihafalkan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya al-alifu. Al-alifu rofa' yang kedua adalah tandanya dengan alif. Dari jenis nau'nya dia adalah fara'iyah. Maka kita katakan alif merupakan tanda fara'iyah bagi rofa. Kalau tadi dhammah merupakan tanda asli bagi rofa. Kalau alif merupakan tanda faraiyah atau cabang bagi rofa. Tempatnya di mana? Hanya ada pada satu tempat ini. Al-musanna, yaitu pada isim musanna. Isim musanna ketika rofa, maka tandanya dengan alif. Kita sudah tahu ya, isim musanna itu punya dua bentuk. Maka yang rofa itu yang mendapat tambahan alif dan nun, dan tanda rofa-nya bukan alif dan nun, tapi alifnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-wawu. Tanda rofa yang ketiga, wawu. Dari jenis macamnya, dia adalah faraiyah. Maka kita katakan wawu merupakan tanda faraiyah bagi rofa. Tempatnya di mana saja? Diterangkan di sini ada pada dua tempat. Al-asma'ul khamsatu jam'ul muzakkaris salimu, yaitu pada al-asma'ul khamsah, yaitu yang abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, itu al-asma'ul khamsah. Kemudian jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kita juga tahu ada dua bentuk. Yang mendapat tambahan wawu nun, dan yang kedua ya dan nun. Maka yang rofa itu yang mendapat tambahan wawu dan nun. Adapun tanda rofaknya bukan wawu dan nun, tapi wawunya. Ya. Kemudian tanda rofa yang keempat, subutun nun, yaitu dengan adanya huruf nun. Dan nau'nya, anwa'nya, dia termasuk faraiyah. Maka kita katakan subutun nun atau adanya huruf nun merupakan cabang bagi rofa, merupakan tanda faraiyah bagi rofa. Di mana tempatnya? Tempatnya cuma ada pada satu tempat, yaitu al-af'alul khamsatu, pada fi'il-fi'il yang lima, yaitu yang yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika belakangnya ada nun, menunjukkan itu rofa. Kita ambil satu contoh misalnya. Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Itu kan belakangnya ada nunnya. Berarti itu contoh yang rofa. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasbu, nasab. Ya, nasab. Alamatuhu. Kita lihat tanda-tanda nasab di sini ada 5. Fathah, al-kasrah, al-alif, al-ya, hatfun nun. Ada 5. Kita lihat satu persatu. Pertama, al-fathah. Dari nau'nya, anwa'nya, dia adalah asliyah. Maka kita katakan fathah merupakan tanda asli bagi nasab. Tempatnya di mana saja? Di sini diterangkan al-mufrad, maksudnya pada isim mufrad. Jam'u taksir, al-mamnu'u minas sarfi, al-fi'lul mudari'ul masbuku bi'ahadi ahrufin nasbi. Yaitu isim mufrad, jam'u taksir, mamnu'u minas sarf, fi'il mudari' yang didahului oleh salah satu dari huruf-huruf nasab. Maka ini semua ketika dalam keadaan nasab, tandanya itu dengan fathah. Nah, ambil satu contoh, misalnya isim mufrad. Isim mufrad misalnya Muhammad, maka ketika nasab dengan fathah Muhammadan, ra'aitu Muhammadan. Ini sebagai contoh. Kemudian yang berikutnya al-kasratu, yaitu kasrah. Tanda nasab yang kedua kasrah. Dari nau'nya adalah faraiyah. Dia tanda faraiyah atau cabang bagi nasab. Karena setiap i'rab ini tanda aslinya cuma satu. Adapun selain itu adalah faraiyah semua. Pada rofa adalah dhammah, pada nasab adalah fathah. Dan kasrah menjadi tanda bagi nasab itu pada satu tempat saja ini. Jam'ul mu'annasis salimu. Pada jamak mu'annas salim, ketika dia dalam keadaan nasab, maka tandanya dengan kasrah. Ya, misalnya ishtaraitul majallati, gitu ya, ishtaraitul majallati, bukan majallata tapi Ishtaraitul majallati, dengan kasrah ketika nasab. Kemudian yang berikutnya alif. Ya, al-alifu yaitu alif. Dia merupakan far'iyah bagi nasab. Dan alif itu hanya ada pada satu tempat. Al-asma'ul khamsatu. Ya, yang tadinya abuka ketika nasab jadi dengan alif abaka gitu. Yang tadinya akhuka menjadi apa? Akhoka. Yang tadinya hamuka, hamaka, fuka, faka. Zumalin menjadi zamalin gitu. Menggunakan alif. Kemudian yang berikutnya al-ya'u, yaitu ya, tanda nasab yang ketiga adalah ya. Kemudian dari nau'nya adalah far'iyah, maka kita katakan ya merupakan cabang bagi nasab, far'iyah bagi nasab. Tempatnya di mana? Pada dua tempat ini. Al-musanna jam'ul mudzakkar salimu, yaitu isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya, sehingga ketika ada isim musanna dan jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab, maka tandanya dengan ya. Ra'aitul muslimaini misal ya. Jamak mudzakkar salim ra'aitul muslimina misal itu, karena dalam keadaan nasab maka dengan ya. Kemudian yang kelima ya. Pertama fathah, kedua kasroh, ketiga alif, keempat ya, kelima hatfun nuni, membuang nun. Ya, membuang nun. Artinya tanda nasab yang kelima dengan membuang nun, dia merupakan far'iyah. Merupakan tanda yang far'iyah, alamat yang far'iyah, cabang bagi nasab. Tempatnya di mana? Hanya ada pada satu tempat, yaitu al-af'alul khamsatu, pada fi'il-fi'il yang lima. Maka kita katakan al-af'alul khamsatu ketika nasab adalah dengan dibuang huruf nunnya. Kalau tadi yajlisuna misalnya, maka ketika nasab ada lan misalnya, lan yajlisu, nunnya dihilangkan. Misalnya yajlisani, ketika ada lan menjadi lan yajlisa. Ya, sehingga contoh nasab misalnya yajlisu tajlisu, yajlisa tajlisa, tajlisi itu. Nunnya hilang, itu adalah nasabnya seperti itu. Ya. Ya, di sini sudah kita bahas dua ya. Pertama rofa, kedua nasab. Dan untuk jar dan jazm dan halaman berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dua terlebih dahulu, rofa dan nasab. Adapun PR-nya ya, PR-nya yang pertama ini wajib dihafalkan, wajib dihafalkan, dan hafalannya tidak perlu disetorkan ya, tapi tanggung jawabnya kepada diri sendiri. Bagi yang merasa sudah hafal, maka kerjakan latihannya berupa, perhatikan ya, berupa masing-masing dari tempat ini cari satu contoh. Ya, cari satu contoh. Misal rofa, dia tanda aslinya dhammah, ada pada isim mufrad. Cari satu contoh kalimat. Ja'a Muhammadun misal gitu. Jamak taksir, cari satu contoh kalimat. Misal ja'ar rijalu misal. Jamak mona salim, cari satu contoh kalimat. Misal ja'at, ya, ja'atit talibatu misal. Al-mamnu'u minas sarfi, cari satu kalimat. Ya, misalnya ja'a Ahmadu misal. Al-fi'lul mudhari'u ghairul masbuki bi ahadi ahrufin nasbi awil jazmi. Fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh salah satu huruf nasab maupun huruf jazm, cari satu contoh kalimat. Ya, misalnya Muhammadun yajlisu alal kursiyyi, yaitu yajlisunya itu rofa itu, karena tidak didahului oleh salah satu huruf nasab maupun huruf jazm. Demikian juga yang alif, cari satu contoh kalimat berupa isim musannanya. Wawu juga seperti itu, pada asmaul khumsahnya, pada jamak mudzakkar salimnya. Jadi anak ulangi ya, tugasnya adalah hafalkan dua ini, dua terlebih dahulu, rofa dan nasab. Kemudian tanda-tandanya, rofa ada 4, nasab ada 5. Kemudian juga hafalkan tempat-tempatnya. Bagi yang merasa sudah hafal, silahkan kerjakan latihannya tertulis berupa masing-masing tempat ini buat satu kalimat. Ana ulangi, yang boleh mengerjakan yang sudah hafal. Maka tanggung jawabnya kepada diri sendiri. Caranya nanti hafalkan. Setelah hafal, kerjakan. Kalau belum hafal, jangan kerjakan, gitu kan? Ya misalnya, ah, anak kok belum hafal, berarti belum boleh ngerjakan, gitu. Jadi yang boleh ngerjakan siapa? Yang sudah hafal. Ukurannya hafal apa? Jujur kepada diri sendiri. Ya, jujur kepada diri sendiri, anak sudah hafal atau anak belum hafal. Bagi yang merasa sudah hafal, silahkan kerjakan latihannya. Atau lagi, berupa apa tadi? Tulis satu contoh kalimat dari masing-masing tempat ini untuk yang rofa dan nasab. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.